turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Bagaimana sebenarnya tentang turunnya Isa bin Maryam? Derajat hadisnya mutawatirun, berpuluh sahabat, berpuluh hadis tentang Isa bin Maryam, dan tidak ada seorang pun ulama yang mendhaifkan hadis ini kecuali ulama-ulama yang memang kurang mengerti tentang ilmu hadis, bahkan ummi, buta huruf dalam hadis. Hadisnya sahih, mutawatirun. Oleh karena itu, akidah kita meyakini bahwa Isa bin Maryam nanti akan turun dan belum mati sampai sekarang, mendekati yaumul qiyamah nanti.